kita telah menyelesaikan dua pasal dari kitab Hilyah Talibul Ilmi Adab Talib di Masjid, kemudian tentang masalah kaifiyatut talab wa talaqqi. Sekarang masuk pada pasal yang ketiga, Adab Talib ma'a Syaikh. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثالث آداب الطالب مع شيخه. فصل yang ketiga آداب seorang murid bersama dengan gurunya. رعاية حرمة الشيخ, memperhatikan dan menjaga kehormatan syekhnya, menjaga kehormatan gurunya. Qala rahimahullah bima anna al-ilma la yukhadu ibtida'an min al-kutub. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwasanya ilmu tidak diambil secara langsung dari kitab-kitab. Bal la budda min shaykhin tutqinu 'alayhi mafatih al-talab. Bahkan harus dari seorang guru yang engkau memungkinkan pintu-pintu atau kunci-kunci talabul ilmi kepada dia. Lidak mana minal itari wal zalal, supaya engkau aman dari ketergelinciran dan kesalahan. Ini prinsip telah dibahas kemarin. Prinsipnya dalam belajar harus dari seorang syekhin. Maka dikarenakan belajarnya dari seseorang guru, guru tersebut memiliki kehormatan, memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seorang talib. Bahasa lainnya, seorang talib memiliki adab-adab kepada guru. Boleh menyebutkan sekarang di antaranya. Fa'alaika idzan bitahalli, maka wajib atas kamu kalau begitu untuk at-tahalli, menghiasi diri, biri'ayati hurmatihi, dengan menjaga kehormatan sang guru. Fa inna dhalika 'unwanun najahi wal falahi wat tahsili wat tawfiq. Sebab tindakan tersebut, menghormati guru atau menjaga kehormatan guru, tanda kesuksesan, keberuntungan, tanda tahsil, dia akan mendapatkan ilmu wat tawfiq, dan tanda dia orang yang mendapatkan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Hadza muhimun. Beliau mengatakan di sini, adab ma'asyikh itu kunci kesuksesan. Maknanya seseorang talib kalau memiliki adab ma'asyikh, maka dia akan mendapatkan ilmu yang dia harapkan. Tapi sebaliknya, kalau kemudian seorang talib memiliki adab pada gurunya, maka ilmu tersebut tidak akan dia dapat. Waktu perkara yang wadih, tidak akan mungkin seorang talib, seorang santri, misalkan kurang ajar sama gurunya, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang menunjukkan kurang adab kepada gurunya, tidak percaya sama gurunya, membenci gurunya, menghibai gurunya, menjatuhkan kehormatan gurunya, maka tidak mungkin dia akan mengambil ilmu dari guru tersebut. Itu syekh waqi'i, perkara yang nyata yang bisa kita rasakan. Agar bagaimana mungkin orang tersebut mengambil ilmu guru tadi kalau dia pribadi enggak suka dengan dia? Enggak mungkin dapat ilmunya. Sehingga ini perkara yang sangat jelas dalam kenyataan yang ada. Seseorang yang menghormati gurunya, memuliakan gurunya, percaya kepada gurunya dan semisalnya, maka dia akan mendapatkan ilmu dari guru tersebut. Maka beliau mengatakan sini, fa inna dzalika 'unwanun najahi wal falahi wat tahsili wat tawfiq. Hadza kalam sahih. Kalam sahih wa waqi'. Beliau mengatakan sini, menyebutkan setelah itu tentang beberapa adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang talib. Falyakun syaikhuka mahalla ijlalin minka wa ikramin wa taqdirin wa taratufin. maka hendaklah gurumu itu sebagai tempat engkau memuliakannya. Engkau memuliakannya, menghormatinya, wa takdir, menghargainya, wa talatuf, dan berlemah lembut kepadanya. Fakhudh bima jami'il adabi ma syaikhika. Ambillah dengan sekumpulan norma-norma etika-etika bersama gurumu. Fi julusika ma'ahu, ketika engkau duduk bersama dengan dia harus memiliki adab. Memang dan itu kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang memiliki at-tabi'ah as-salimah wa nufus az-zakiyah, tabiat yang selamat dan hati yang bersih, maka dia akan bisa mengetahui tindakan-tindakan yang sesuai dengan adab dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Misal gurunya duduk di bawah, murid-muridnya di atas semuanya, itu gambaran sesuai dengan adab ataukah khilaful adab? Jawabnya khilaful adab. Tamam, duduk bersama dengan gurunya menggunakan gaya-gaya duduk ketika dia menghadapi orang lain. Tamam, duduknya sambil selonjor. Tamam, atau duduknya apa? Petangkringan. Apa sih mana bahasa petangkringan ya? Dan misalnya ini barakallahu fikum, jelas setiap orang yang melihatnya mengatakan khilaful adab. Ini tindakan yang menyelisih adab. Khususnya barakallahu fikum di tempat-tempat thalabul ilmi. Pada majalis ilmu, pada halaqah-halaqah thalabul ilmi, adab yang semacam ini betul-betul asyad riayatan, lebih-lebih harus diperhatikan. Adapun pada kesempatan yang lain, bukan pada kesempatan saat mencari ilmu sedang duduk santai misalnya, itu mungkin lebih ringan lagi. Tetapi yang ditekankan di sini barakallahu fikum, di saat sedang belajar ilmu di majalisul ilmi, di tempat-tempat majelis ilmu, maka duduknya seorang talib betul-betul harus diperhatikan. Dan mereka menganjurkan untuk duduknya sebelum malaikat Jibril. Pada hadis Jibril, ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, akhbirni mal Islam. Gimana kayaknya, Pak? Hah? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Wada'a kafaihi ala fakhidhayhi. Maka dia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut gurunya dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua bahan. Gimana kaifiahnya itu? Gimana? Hah? Oh begitu. Masya Allah. Gitu ya? Masya Allah. Lah, mereka mencontohkan tarabuk bersila, ada pula mencontohkan seperti duduk istirahat. Tidak seperti tasyahud awal, tapi kakinya enggak dipancangkan yang biasa. Barakallahu. Itu namanya duduk ketawaduan. Nah, sehingga termasuk khilaful adab kalau kemudian ada seorang talibul ilmi menjadikan telapak kakinya sebagai kaca untuk gurunya. Tahu sebagai kaca ya? Duduknya selonjor, kan? Bagian dalam telapak kakinya kan dihadapkan ke arah gurunya begitu, jadi dia bisa ngaca gitu dari telapak kakinya. Khilaful adab dikecualikan kalau dalam keadaan hajah, misalkan capean begitu. Jadi apa sih? Itu pun dalam sebagian tempat yang lain, seperti yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir, memang itu diizinkan. Betul-betul ditahan sampai selesai halaqah ilmunya. Luar biasa itu ya perjuangannya bagi mereka yang suka semutan. Namun ketika dia ada hajah, dia bisa minta izin. Kemudian sebentar, kemudian tarik lagi. dihajat. Wa tahadduthi ilaih juga harus memiliki adab ketika berbincang-bincang kepadanya. Nah, ya sebagaimana. Wa husnu su'al wal istima'. Bagus ketika bertanya dan bagus ketika istima'. Husnu su'al barakallahu fikum yang dimaksudkan di sini ialah ketika menyampaikan pertanyaan kepada sang guru itu dengan cara yang bagus, yang lembut. Kemudian pertanyaannya pun juga disampaikan dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang lembut. Dan tujuan pertanyaannya itu ialah untuk tafaqquh, istifham, dalam rangka untuk mencari pemahaman. Yang dia tanyakan sesuatu yang belum dia pahami dan minta pemahaman. Sudah paham ya? Bukan istifhamu ma fahim. Ini khilaful adab. Bukan meminta kembali penjelasan sesuatu yang dia telah paham. Ini khilaful adab. Atau yas'al min babi ta'annud. Bertanya dalam rangka untuk ta'annud, bukan tafaqquh. Yang ta'annud itu dalam rangka untuk ya untuk berdebat, untuk ngil-ngilan dan semisalnya. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Ini khilaful adab. Tapi yang betul dengan husnul su'al, dengan bahasa yang bagus, dengan cara yang bagus, dan tujuannya itu untuk istifadah, mengambil faedah atau mengambil pemahaman dari perkara yang belum dia faham. Nah, yang diperbolehkan barakallahu fikum ialah ketika dalam majelis, dalam halaqah ilmu, dia bertanya pada gurunya sesuatu yang dia pahami. Tapi dia bertanya pada gurunya bukan dalam rangka untuk dirinya, dalam rangka untuk orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Dia pandang banyak yang belum memahami, maka ditanyakan kepada pertanyaan ulang dengan harapan supaya gurunya menerangkan lebih lanjut atau lebih luas tentang perkara tadi. Hada yajuz, diperbolehkan, tapi dengan ketentuan harus dengan cara yang baik. Mereka berhujjah dengan hadis Jibril. Berkata, dia bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ketika belum menjawab, sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengatakan apa? Sodakta, sodakta, sodakta. Ini kata para ulama, faedahnya adalah boleh bertanya kepada seseorang untuk kepentingan orang lain. Dia sudah paham, tapi dia tanyakan supaya orang lain juga paham. Maka dengan cara yang bagus pula. Yang penting husnul su'al, kaifiyah itu bagus. Barakallahu. Wal istima' juga demikian, harus bagus ketika mendengar. Istima' itu menggunakan isghah, ikhwannya. Al-isghah ilaihi bisama'. Betul-betul memancangkan dan memasang pendengarannya untuk mendengarkan apa yang disampaikan sama sang guru. Ini husnul istima'. Wa khilafuh, adapun yang bertentangan dengan yang semacam ini, hal-hal yang menunjukkan kurang bagusnya istimaknya dia. Maaf, ketika sedang daras, misalkan gurunya sedang menyampaikan, dia sibuk, misalkan menghapus apa gitu. Nah, misalnya di bukunya apa atau jadi gini-gini apa begitu misalnya. Nah, atau misalkan dia nulis yang lainnya dan misalnya, atau sibuk tasnya apa gitu, HP-nya atau apa dan segala macamnya. Terkadang darus sudah dimulai, sudah berjalan, gurunya sudah menyampaikan ilmu kepada talabah yang semisalnya, ada masyhul juga ya, sibuk dengan yang lain. Tindakan-tindakan yang semacam itu khilaful adab dikarenakan tidak ada husnul istima'. Di antara contohnya memang kalau dibaca semua keterangannya sekarang begitu nih, Pak. Jangankan orang sekelas kita, sekelas yang sudah biasa di depan masyaikh saja, mungkin banyak perkara adab yang dilanggar sama dia. Tamam. Anda membaca syarahnya si Ibnu Taimin, beliau sering mengatakan Allahul Musta'an, Allah Akbar, Subhanallah, begitu. Artinya di majlisnya beliau sendiri, majlisnya syekh ya, dan para talabahnya, ini masih banyak perkara-perkara yang adab-adab ini enggak ada pada mereka. Tinggal tanbih sama Syekh rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin ya. Para sebagian wa husnul adab fi tasaffuhil kitab, dan juga harus memiliki adab yang baik ketika membuka kitab. Amamahu, di depan guru tadi, wa ma'al kitab, dan juga bersama dengan kitab. Amam. Barakallah. Ketika gurunya menyampaikan sebuah ilmu, menyampaikan darasnya, maka sang talib betul-betul membuka pada halaman dan pada juz yang dibuka oleh gurunya. Tamam. Wa khilafuh, dan termasuk khilaful adab dalam bab ini ialah ketika guru sudah menyampaikan sesuatu, menyampaikan pelajarannya begitu, dia buka-buka sendiri. Lama sekali itu satu. Tinggal berapa lembar lagi nih, khatam-khatam ya Allah, dalam hatinya tuh. Tapi dia tasaffah, dia membuka-buka kitabnya tadi itu. Paham ya? Dalam keadaan gurunya sudah menyampaikan ilmu, sudah menyampaikan dars pada halaman am. Wala talib masyhul bitasaffuh, sifur dengan dari kitabnya itu. Ini masih pasal yang ketiga, yang keempat, yang sebelah mana ya? Lagi dars ini. Pasal kelimanya. Yang keenamnya. Apa? Ya. Tamam, ini semua tindakannya khilaful adab dalam bab at-tasaffuh. Maka adabnya sudah beres. Kalau kau ingin buka-buka tadi sebelum dars dimulai, antum mau buka kita terserah antum. Tapi ketika dars sedang dimulai, maka betul-betul pada halaman yang dibaca oleh guru tadi. Tamam, itu adabnya. Wa ma'al kitab, tasaffuh ma'al kitab. Kitabnya ketika membuka itu dengan cara yang halus, dibuka dengan pelan, cara tujuannya supaya jangan sampai rusak. Nanti kasar begitu, maka buku tadi akan lungset, tahu lungset ya? Apa itu lungset? Kusut, dan akan menimbulkan robek dan semisalnya, sehingga nanti antum akan menyesal di kemudian hari. Nanti ketika antum membutuhkan dap, ketika antum sudah menyampaikan kepada orang lain dan misalnya atau mendapati pada bagian terpenting itu buku dalam keadaan sudah lusuh, sudah kusut, sudah robek-robek, antum dulu ini betul ada cetakan yang terbaru, tapi dia nggak bisa mendengarnya yang lama itu, karena yang lama itulah dia sudah baca dengan gurunya, sudah ada syakelnya, sudah ada bobotnya, sudah mungkin ada sebagian hasiahnya atau sebagian takliqat dan segala macamnya yang tidak ada pada cetakan terbaru itu. Dia butuh kepada ta'alib atau ta'liqat atau hawashi wa syuruhat dari guru tadi itu, baru nyesel ketika itu. Atau dalam keadaan tangannya berkeringat pegang-pegang buku tadi itu, sehingga tulisan tadi itu menjadi blobor, tom blobor. Tulisannya menjadi apa? Menjadi rusak gitu. Luntur. Ada khatu juga. Aku tuh akan merasakan betapa nyeselnya kalau sudah nanti. Nanti, nggak sekarang. Sekarang sahur. Sudah dibaca. Nanti itu nanti atau nyesel nanti. Jadi antum ini kita sudah lama nggak terbuka. Antum sudah sibuk dengan talabul ilmi, dengan talakil ilmi pada bidang-bidang ilmu yang lainnya, belum sempat buka buku yang rusak tadi itu. Nanti ketika antum sudah menyampaikan sesuatu, mengajarkan sesuatu, diminta untuk menyampaikan ilmunya, bongkar buku yang lama itu, lengket-lengket gitu, cek, kopian lagi, gitu ya, intinya lengket ya, dibuka lengket itunya, apa namanya tintanya itu lengket gitu lengket. Allah mustahil. Sudah jadi menyatu huruf yang halaman yang ini dengan halaman yang ini. Itu sih masih mending menurut kamu, takkan terbaru masih ada. Begitu yang dibuka luntur semua hawasi dan ta'liqat rasulhat dari sebut tadi itu. Ini yang untuk merasakan tawafat. Imam. Allahul musta'an. Wal mujad arafat. Hadza. Barakallahu. Ini namanya tasaffuh ma'al kitab. Sehingga di antara ciri-ciri seorang talib yang betul-betul punya adab dengan kitabnya dan rajin. Kitabnya itu betul-betul masya Allah gitu, terjaga, rapi, bersih gitu ya. Nah, hawasinya, hasiah-hasiah itu dengan rapi, dengan bagus, masya Allah. Ya masing-masing ini. Nah, jangan ada yang suruhkan kepada yang lain-lainnya. Yang jelas ini semuanya adab untuk kita bersama. Watar kita tawul, meninggalkan sikap tatawul. Tatawul sikap merasa tinggi di depan dulu. Nah, semacam ini barakallahu fikum, syai' batin, perkara yang batin pada diri masing-masing talib. Tetapi ada qara'in gitu loh. Ada karinah-karinah yang menunjukkan sang talib ini mengendaki tatawul. Nampak gitu loh. Ketika gurunya menyampaikan ilmu, contoh ya, ada syai' muhim, perkara penting yang disampaikan sama sang guru tadi, sangat penting, sampaikan sama dia. Zumala'u, teman-teman dia yang lainnya, nulis ini, penting ini, tulis sama dia, sama teman-temannya yang lain. Semua talaban nulis itu. Satu talib yang cakap ini tadi, kaya dia. Lihat teman-teman nulis. Jadi misalnya, teman, lihat gurunya. Ya, kita nggak ngerti bagaimana batinnya orang tadi itu. Karena sikap tatawul itu di sini ya, Eva. Di sini di hatinya dia. Sikap rasa tinggi hati dan di hatinya. Tapi nampak dari qara'in yang ada tadi itu. Ini menunjukkan hadza talib mutakabbir. Kan gitu ya. Ini talib sombong, mu'jib bi nafsi, merasa bangga dengan dirinya. Tamam, dan tidak membutuhkan fawaid dari guru yang menyampaikan ilmu kepada dia. Dari gaya tadi itu namanya qarinah alat tatawul fi nafsi. Pada khatir ya. Ini alamatul hirman, tanda itu talib diharamkan ilmu. Allahumma musta'an. Wal mumarati amamah, mumar perdebatan ya, debat di depan sang guru. Ini bukan adab seorang talib. Kata wadih. Wa adamu taqaddumi alaihi bi kalam, dan tidak boleh mendahului gurunya dengan ucapan. Paham? Jadi gurunya mau ngomong serapat sama murid yang lainnya. Nah, jadi ditentukan sama Syekh rahimahullah. Ada seorang yang menjawab, ada seorang yang bertanya kepada Syekh. Soal pertanyaan. Syekhnya ini mau ngomong ini. Tahu-tahu murid yang A, sudah. Tak lama berbunyi tahu jawabannya langsung. Duluan dia ngomong sebelum Syekh tadi. Ada khilaful adab yang tadi mendahului Syekh bicara tadi. Ada khilaful adab. Adab yang betul kalau Syekh kita kalem, biarkan Syekhnya berbicara. Bicara. Ketika dia pandang ada perkara yang perlu ditambahkan atau yang kurang tadi misalnya, ya sa'adin. Tamam, minta izin kepada Syekh tadi. Mengakhiri Syekh. Ada yang perlu saya tambahkan. Pasti mengatakan fadhal, silakan. Dia bicara. Jadi ada yang tambahkan begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Itu adab ya. Tidak langsung nyerobot. Tamam? Contoh yang wakil yang nyata yang terjadi pada masa lalu barakallahu fiik. Terjadi pada tokohnya kaum Mu'tazilah. Wasil bin Atha al-Maghazi. Dalam sebuah kisah atar yang masyhur, kisah yang masyhur dengan sebab mereka dikatakan sebagai Mu'tazilah ialah pada waktu mereka sedang ada di halaqahnya Al-Hasan Basri. Tamam, Al-Hasan Basri. Ada seseorang yang bertanya kepada Al-Hasan Basri, "Ya Imam, ada seseorang yang berbuat dosa besar. Bagaimana martabatnya dia di dunia ini dan di akhirat nanti?" Dia masih berpikir mau menyampaikan jawabannya. Tiba-tiba lanang ada Wasil Ibn Atha al-Maghazi mengatakan, "Indi, kalau menurut pendapat saya, orang ini di dunia manzilatun baina manzilatain. La huwa kafir wa la huwa mu'min." Satu manzilah di antara dua manzilah, tidak kafir, tidak mu'min. Amma fil akhirah fa khalidun mukhradun fil nar. di akhirat kekal abadi di neraka selama-lamanya. Langsung dia menyingkir dari harapannya Al-Hasan Al-Basri. Dari itulah disebut sebagai kaum Mu'tazilah. Beliau belum ngomongin, memang belum bicara ya. Nah, ada khilaful adab. Dan ingat bagaimana, bagaimana hasil akhir dari tindakan yang khilaful adab tadi, membuat seorang talib menyimpang dari prinsipnya. Allahul musta'an. Sebab barakallahu fikum, tindakannya semacam itu taqaddum ala syekh fi kalam tu kalam, sekali lagi itu qarinah, tanda yang menunjukkan takaburnya hadza talib. Menunjukkan dia i'jab bin syekh, menunjukkan dia tatawul ala syekhih, dan menunjukkan dia sudah memiliki ilmu yang lebih banyak daripada guru. Allahu musta'an. Alamatul hirman, bahkan dari contoh kisah tadi itu alamatul inhiraf. Sebabun min asbabul inhiraf, sebab penyimpangan seorang murid. Allahu musta'an. Au masir, atau mendahului syekh ketika berjalan. Masyaallah. Sejauh ini yang mereka bahas. Disebutkan bagian ulama una terkait dengan masalah adab ini ialah, kalau berjalan sama seorang guru, kalau kamu berjalan sendirian dengan guru tadi, berdua sama guru tadi, yang mereka sebutkan dalam adab, kalau di malam hari kamu di depan dia sambil sesekali noleh ke arah guru tadi, kalau di siang hari kamu di belakang. Ini mengambil contoh dari tindakan siapa ya? Mereka sebutkan dari tindakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba' ketika menemani Rasul hijrah ke Madinah. Kemudian dalam buku-buku sejarah demikian. Kalau di malam hari di depannya, sekali noleh ke beliau. Kata para ulama yang menunjukkan cerdasnya Abu Bakar Siddiq. Di malam hari seringkalinya banyak perkara-perkara yang mengerikan di depan. Mungkin ada lubang, atau mungkin ada lumpur, mungkin ada hewan buas atau ular atau apa. Maka hadza talib yang duluan, sesekali noleh ke belakang, ada kemungkinan musuh menyerang dari belakangnya, dan perhatikan keadaan gurunya, apakah dia kondisi baik-baik atau tidak. Kalau di siang hari di belakang, dikarenakan di siang hari guru melihat semua yang di depan dia, maka di belakangnya sebagai bentuk apa namanya adab masyik. Kalau saya mengendaki dia maju ke depan bareng sama saya, maka masuk ke depan. Kalau tidak, mundur ke belakang sedikit. Saya paham ya. Kalau ada dua orang, ada dua orang ya Pak, jalan sama syekh tadi, satu sebelah kanan syekh, satu sebelah kiri syekh, sama atau orang ketiga, maka dalam kondisi demikian antum di belakang mereka. Paham ya? Antum di belakangnya mereka. Ketika syekh tadi sedang ngobrol sama mereka berdua atau pada satu orang yang samanya syekh, maka antum tidak boleh nimbrung di situ. Enggak boleh nimbrung di situ kecuali kalau diizinkan sama syekh. Caranya antum menjauh sedikit. Saya berdua atau menjauh sedikit. Hayat kata masyarakat. Barakallah. Ketika dalam sebuah tempat yang ramai, dalam keramaian ya sebenarnya, dalam keramaian, maka antum di depan, kadang di samping kanan, kadang di samping kiri, kadang di belakang, menghalau orang-orang tadi itu supaya jangan sampai ibaratnya itu mempersempit jalannya syekh. Dihalau supaya syekh jalan dengan lancar. Yang mereka sebutkan. Juga di antara tindakan-tindakannya khilaful adab yang kurang adab ialah berjalan sama syekh sambil merangkul apa namanya kulitnya syekh tadi. Kayak teman dia sendiri. Terangkul. tamam, biasa gitu. Ya masih, selesai. Tamam, sampai begini gitu. Masalah. Ila akhir. Ini semuanya tidak kedekatannya khilaful adab. Itu disebutkan panjang lebar oleh Imam Ibnu Jamaah dalam kitabnya Tadzkiratul Muta'allim, Tadzkiratul Sami' wal Muta'allim. Allahul musta'an. Barakallah. Au iktaril kalam indah, atau memperbanyak bicara sama syekh. Itu juga demikian termasuk khilaful adab. Ini katanya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, ketika sedang dars, ketika sedang taklim. Adapun di luar itu, di saat-saat sedang santai, fa indal hajah, dan ketika dibutuhkan, boleh bagi kamu untuk bicara panjang dengan Syekh, boleh kita dalam rangka untuk menyenangkan hatinya Syekh. Tamam, supaya Syekh tadi itu senyum dan segala macamnya, atau kisah cerita sana cerita sini dan segala macamnya, ada ahwan, lebih mending. Tamam, di satu saat itu dibutuhkan sama Syekh tadi. Tamam, sedang santai gitu di mana begitu, sebuah tempat atau apa. Nah, duduk di sekitarnya Syekh tadi. Kadang-kadang Syekh butuh penyegaran semacam itu. Membutuhkan rajul seorang laki-laki yang misalkan indah hikayat, ajibah gitu ya, punya kisah-kisah yang aneh. Otomatis banyak bicara kan begitu ya. Syekh diam. Tapi Syekh Yuhib Dari senang dengan perkara semacam ini, mendapatkan tarifah dari murid tadi. Atau tarifah ya, perkara unik dari muridnya tadi. Yang ini sahibul asyar, yang senang syair-syair, membacakan setiap banyak asyar-asyar yang menarik dengan Syekhnya. Ila akhiri, itu semua diperbolehkan. Tapi kalau di saat sedang dars, sedang taklim, la yajuz. Tidak boleh. Au mudakhalatihi fi hadithih, atau masuk nimbrung pada perbincangan Syekh. Gambarnya jelas yang diterangkan tadi kan, Syekh sedang bicara sama seseorang. Tahu-tahu kamu masuk ke dalamnya dengan tambah izin dari Syekh. Ada pun yang harus diperhatikan baik-baik. Sehingga ketika ada orang yang sedang ngobrol sama satu orang, jangan masuk ke dalamnya sampai betul-betul kau diizin. Nggak diizin. Barakallah. Apabila kita kaya dengan syekh hukum atau dengan orang yang mengajarkan. Wadarsihi atau menimbrung pada daras dan syekh bikala minka dengan ucapannya kamu. Imam syekh sampaikan, kamu potong. Apa syekh? Ini seharusnya begini syekh. Syekh ngomong lagi, potong lagi. Apa syekh? Seharusnya begini syekh. Syekh ngomong lagi, apa syekh? Seharusnya begini syekh. Tamam. Ada kisah dari si mobil yang saya. Nah, mobil dengan orang ajam. Seingat saya ketika itu Abu Dawud dalam Riki. Seingat saya. Ini kisah dari khalifah yang lama sekali. Terkait dengan kalimat ibn Fulan ibn Fulan. Sehingga saya kalau dilafadkan gimana? Fulan dengan hamzah atau dengan tanpa hamzah? Fulan ibnu Fulan atau tanpa? Hah? Fulan bin Fulan atau Fulan ibnu Fulan? Seperti macam ini. Atau ini inti kisah di sini ya? Hah? Mana itu? Fulan ibnu Fulan atau Fulan ibni Fulan dengan hamzah. Hah? Hamzah wasal. Itu dalam penulisan wasal, dalam wasal atau dalam pelafalan. Hah? Wasal juga. Fulan ibnu Fulan itu ya. Fulan ibnu Fulan. Gitu ya. Jadi bukan Fulan bin Fulan. Ayo. Ala kulli hal, hada al-akh tayyib lan riki dikasih faedah sama Syekh terkait dengan Fulan ibn Fulan, ada kata-kata ibunnya itu dikatakan hadanya wasal. Kalau harus dipegang betul ini faedah ya, sehingga gak mau dibilang Fulan bin Fulan, gak bisa ya, ada kata ya Fulan ibnu fulan. Paham? Ya. Suatu kali rahimahullah ini mahadhar. Ceramah ya. Itu kan maqamul basti wasyarah. Nah gitu ya. Maqamnya itu harus ada penjabaran, keterangan panjang dan segala macamnya. Membutuhkan tafhimun nas, memahamkan orang tentang suatu perkara ilmu. Syekh dalam ceramahnya itu menyebut fulan bin fulan, bin fulan, bin fulan gitu. Gatok di hadal akhir. Ya Syekh, ada kata fulan ibn fulan, hadha huwa shawab. Ayib, ahsanta. Terus sekali lagi. Nah, ini orang sedang ceramah. Kadang enggak memikirkannya semacam ini ya, Pak. Nyebut lagi kata-kata itu. Di itu si lagi sama akhirat. Ya Syekh, fulan ini bunuh fulan katanya. Hah? Akhirnya dikatakan seringnya adalah perlu demikian. Nah, sih ya, Pak. Sudah skut. Skut. Diam. Ini diam, Pak. Saya secara lagi. Banyaknya sudah enggak serak dengan adat akhlati itu. Ini makamnya makam muhadhar ya, akhir ba'den. Khususnya seperti itu sahal gitu loh. Dikarenakan makamnya makam demikian. Dalam Allah Ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada imma li jahlih wa imma li kibri. Yang motong-motong itu mungkin dengan dia jahil, tidak ngerti adatnya bagaimana. Wa imma li mutakabbir. Satu atau dua-duanya enggak ada yang enak. Katanya para ulama ahlahuma mur. Yang paling manis sudah pahit. Mau milih mana? Mau takabir atau mau jahil? Enggak ada yang enak. Awil ihlal alaihi fi jawab atau memaksa syekh untuk menjawab. Kau ihlal ilhah, kau ihlal. Salam baca ya. Awil ilhah alaihi fi jawab tadi. Memaksa syekh untuk menjawab. Ya Syekh kalau gini gimana Syekh? Gini. Jawab ya Syekh. Bagaimana kalau gini? Jawab ya Syekh. Terus begitu. Dengan Syekh tadi itu membuat jadi Syekhnya tadi itu enggak marem, enggak mantep. Namanya dojar ya. Jadi enggak mood gitu untuk menjawab pertanyaan orang tersebut. Mutajanniban al-iktar, menjauh dari banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang ughlutat namanya. Asya' faradiyah. Kalau begini bagaimana? Bagaimana kalau begini? Kalau-kalau-kalaunya itu bukan perkara yang wakil. Masa'ir istiradiyah. Apalagi nanya itu untuk mengetes kemampuan ilmu gurunya. Lebih parah lagi. Saya akan sebutkan nanti insyaAllah sama Syekh, seingat saya. Seingat saya, hah betul, disebutkan namanya harful asab, ngetes kemampuan ilmu gurunya, ada lebih kurang aja lagi, sehingga menjauh dari ikhtiar soal, jangan terlalu banyak bertanya, la siyama ma'a syuhudil mala', apalagi disaksikan orang banyak. Fa inna hadza yujibu lakal ghurur, sebab tindakannya semacam ini akan menimbulkan ghurur, perasaan tertipu, bangga diri pada kamu wahai talib. Walahul malal, dan gurunya jadi malas. Dicontohkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sebuah kasus ketika sedang makan. Jadi habis talib terus begitu khadarat dorat begitu selesai itu diundang makan siang sama seseorang. Salam, syekhnya datang dengan sahibul bait, dengan beberapa orang diajak. Salam, di tempat makan itu, masya Allah, yuk tir soal, buahnya yang tanya sudah. Hah? Ini nanya syekh, soal ya syekh. Syekh, selesai, syekh, soal syekh. Soal. Buahnya bertanya. Katanya syekh. Akhirnya, selesai majlis itu, majlis ta'am, asyikh la yakulu syekh. Syekhnya sampai tidak bisa makan apa-apa. Falhadulun mustarihun. Sementara yang lainnya sudah tenang, kenyang perutnya. Ini contohnya kan disukan sama Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, sama yang benar. Ya apa? Syekhnya jawablah pertanyaan. Mau ngambil Syekh soal Syekh. Gini. Yang lainnya kan bisa makan. Kan gitu ya. Satu yang bertanya, yang lainnya mendengarkan sambil makan. Kan gitu ya. Sambil makan. Syekhnya satu mulutnya ini enggak banyak ini. Eh, ketika mau makan sedikit, Syekh soal Syekh. Atau ya, Pak. Gini jawab gitu. Nah, mau dimakan lagi, Syekh soal ya, Syekh. Akhirnya mereka semuanya selesai makannya, tinggal Syekhnya tak, belum makan. Yang kaya enak Syekhnya mau makan sendirian. Hah? Akhirnya kelas ya, yakin, tidak masalah. Akhirnya bubar, yang para hadirin sudah kenyang, dzen, Syekhnya lah yang berusia. Eh, Allah Ustaz. Ini khilaful adab. Dalam kondisi yang semacam itu contohnya, ya, kuat. Kalau makan, sebagaimana biasa. Soal itu jangan terlalu banyak, satu, dua yang mungkin. Atau ditunggu ketika makan selesai, ketika mereka sudah cuci tangan dan segala macam, makan cemilan-cemilan, buah atau apa, sambil rakyat sampai begitu, nanya. Itu pun dengan husnus soal. Ala kulli hal barakallahu fiik, terlalu banyak adab-adab ma'asyikh yang tidak ada pada kita. Mari kita baca ini semuanya, tujuannya supaya kita ini betul-betul perhatian dan terlatih memiliki adab khususnya ma'asyikhina. Qala rahimahullah jam 9 lebih labas. Qala rahimahullah ta'ala wa la tunadihi bismihi mujarradan. Dan kamu jangan memanggil nama gurumu saja, jangan panggil dia dengan nama dia saja. Kata Syekh Utsaimin, subhanallah. Dalam syaratnya, subhanallah. Hadza kitabul ad. Tuh, ini teguran sekarang ini. Jangan kamu panggil namanya saja. Jangan kamu mengatakan ya Muhammad, ya Abdullah, ya Ali, ya Hasan, ya Husain. Itu nama gurunya. Nah, ada main babi. Ini dia. Mana Abu Sufyan dari Ustaz? Abu Sufyan. Nah, ada main babi. Bahkan au ma'alaqabihi kaqaulika ya Syekh Fulan, atau engkau panggil dengan lakabnya sebagai nama kamu, ya Syekh Fulan. Ini di kalangan kita sudah terhormat gitu ya, sudah dikasih kata-kata Syekh Fulan, ya Syekh Abu Sufyan. Itu sudah nampak adab gitu ya. Di sini belum dikatakan punya adab. Bayangkan. Tapi yang punya adab dengan tanpa memanggil namanya dan hanya memanggil lakab dengan ya mutakallim. Balkul bahkan katakan ya syaihi, ya syaihona. Faratus hamih. Kamu katakan ya syaihi, ya syaihona. Dan jangan kamu sebut namanya. Itu adabnya. Hah? Jadi kalau kamu sama Sufyan misalkan. Sama kamu. Ya syaihona. Ini soal. Itu namanya. Kalau Allah ya. Kalau memanggil kunyah gimana ya? Dari pengalaman yang kita saksikan di majelis para saya, Ikhwan, itu lebih ringan. Salam sering di kalangan para talabah memanggil dengan kunyahnya. Ya Abdul Rahman. Ya Abdul Rahman. Nah, itu lebih ringan kalau dengan kunyah pada umum. Tapi yang paling sesuai dengan adab yang paling tinggi adabnya mengatakan ya syekhi, ya syekhona. Fa innahu arfa'u fil adab, sebab ucapan yang semacam itu lebih tinggi adabnya. Wa la tukhatibhu bi ta'il khitab, dan jangan engkau panggil dia dengan tak khitab. Kau panggil ente ini, paham ya? Atau ente ya, anta dikasih imalah. Imalahnya kegedean. Ente ini, gitu loh. Ustaz, ente ini gimana Ustaz? Loh, kata-kata takluk itu ini menunjukkan kurang adab. Mam, au tunadihi min bu'din, atau kau panggil dari jauh. Kata-kata tunadi itu kadang berarti sautin ya, dari jauh. Ya Ustaz, ya Syekh, gitu. Dari jauh. Itu juga khilaful adab. Min ghairi ittirar, dengan tanpa ada kepentingan yang darurat. Adapun kalau ma'ad darurah ya juz. Dicontohkan ya, misalkan dicontohkan sama salah sama syaitan yang maklum. Setelah antum jalan, antumnya dari jauh, ustadznya kamu atau syekhnya kamu jalan, nggak ngerti kalau ada mobil mau lewat. Perkiraan kamu ini kalau tidak diingatkan tabrak itu sudah. Kalau demikian dipanggil boleh. Ustaz, tahu ustaz? Gitu. Kayak gitu ya. Ustaz, tahu ustaz apa mobil? Sih. Atau saja kan akan noleh kan gitu ya. Intinya untuk menyelamatkan diri beliau. Atau dia saya lagi ngobrol sama siapa begitu. Nggak ngerti di depan itu ada batu besar. Karena asyik bicara lupa depannya sudah, apalagi sihnya enggak menghadap ke depan, menghadap ke arah samping sama teman tadi itu. Enggak ngerti depan itu betul-betul besar. Kamu teriak, ya sih, hajar, sih ada batu. Oh iya, tidak ada lagi. Tamam, atau yang saya misal. Alakul hal indah doros diperbolehkan. Allahul Musta'an. Naam, ini semuanya adab-adab barakallahu fikum yang disebutkan sama beliau. Adapun dalilnya. Wa anzur ma dzakarahu Allah taala min ad-dilalati 'ala al-adabi ma'a mu'allimin nas al-khair. Lihatlah. Perhatikan apa yang Allah sebutkan dari sisi dalil pendalilan berkait dengan adab bersama dengan orang yang mengajari manusia tentang kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi qawlihi pada firman-Nya An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Kamu jangan menjadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti kalian memanggil sebagian yang lain. Dua penafsiran, satu di antaranya ikhwan tidak diperbolehkan untuk memanggil dengan namanya sebagaimana kamu memanggil teman kamu sendiri. Maka mengatakannya Muhammad ada namanya itu. Tapi dipanggil ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya Rasulullah, ya nabi Allah. Indah. Wa kama la yaliqu an taqula li walidika dzil ubuwati thiniyah ya fulan aw ya waldi fulan fala yashmulu bika ma'a syekhi. Sebagaimana tidak layak, tidak pantas engkau mengucapkan kepada ayah kandungmu ubuwah thiniyah. Itu ayah kandung. Kamu tidak boleh mengatakan ya fulan atau ya waldi fulan. Fala yajmulu bika ma'a syekh. Maka begitu pula tidak bagus, kurang indah, kurang sedap kamu praktekkan pada guru kamu juga. Paham ya? Bapakmu namanya siapa? Ahmad. Jangan panggil Mat, Mat. Allah musta'an. Setiap orang mendengarnya ya kan ada balik adab. Hah? Atau kau panggil Pak Ahmad, Pak Ahmad. Ini yang bimu ini. Tapi yang tepat, yang adab memakai dengan kalimat ya abi. Yang lebih bagus lagi ya abadi. Haknya itu menunjukkan taraftuf ya abadi. Salam. Wah kata, begitu berapa adaku. Kalau bapakmu namanya ubuah diniyah, kalau gurumu namanya ubuah diniyah. Ala kulli hal, hakata adab pada seorang guru barakallahu fiik. Ini alamatul najah wal falah wa taswir wa taufiq. Allahumma sallam. Adab. Adapun yang berikutnya ini terkait dengan majlis. Adab para guru ketika di majlis dan ketika mendapati guru tadi ada yang salah. Misalnya sekaligus memperingatkan kita dari tindakan-tindakannya orang-orang sufiyah dan misalnya yang terlalu berlebih-lebihan dalam memuliakan seorang guru. Sehingga intinya la ifrat wa la tafriq. Siapakah Tumal Hakim yang ada dalam syair pada waktu sebelumnya? Saya tanda kebar dan menyampaikan karena filenya hilang di kepala ya. Ada yang tahu? Karena sebenarnya kasih tahu dulu zaman. Ini cerita seseorang dengan keluarganya. Ada yang ingat tak? Tahu sih, tahu. Ada yang tahu tak? Tahu. Apa baca itu? Allah, ada pernah ada di kepala saya tu kok. Mana larinya velnya ini? Tak puter-puter velnya, tidak nongol-nongol ya. Hanya kalah satu wal hakim. Itu kisah yang sesuai dengan keluarganya. Ada ingat? Hatta yakuna adalla min tumal hakim. Wa tatabasul umuru 'alaika hatta tasira adalla min tumal hakim. Di syarah juga benar dijelaskan ya kisah tumal hakim ini. Ada yang tahu tak? Hah? Yang tahu masih baik? Sedikit aja, siapa tahu dikasih kode itunya dan keluar filenya. Hah? Ada yang tahu? Hah? Tahu, Jan? Zainal Fikri? Nggak pernah tahu? Tahu, Pak? Tahu sih. Sedikit aja, atau kasih sandinya apa gitu. Tapi jangan cari himar sama teman lagi nih. Sedikit kisahnya gitu. Sehingga saya itu ada dicetakan nama dulu saya. Ini karena kan bawa cetakan terbaru. Kalau tak cari di makassar mana di bukunya, ada fotokopian kecil, fotokopi kecil, maten biasa gitu. Dengan ini biasa. Slip mana itu zaman tahun 90-an ini kemana larinya buku satu ini bisa harus kemana salah apa kipasnya kamu lagi menurut gitu akhirnya halat lah Allah alam satu malhakim nanti kalau ketemu ya ketemu sampaikan ke satu malhakim ada yang tahu ada. Hah? Wah, itu yang nanya. Jendal. Rahman. Abdul Rahman. Enggak ingat. Marjan. Enggak ingat. Ah, boleh. Insyaallah kalau ketemu di saya ceritakan nanti malah lagi. Insyaallah. Tadi itu sudah banyak kisah kisah ya, Pak. Ketika ada baca tadi itu banyak kisah. Jadi ada kalau baca saya sampaikan kisah ya nanti selesai harusnya kada dapat banyak nanti kita satu ini. Banyak kosos dalam bagian seperti ini dalam ya, kisah-kisah kecerdasan dan segala macamnya ala kulihal diupayakan semacam mungkin masing-masing kita memiliki adab kepada guru supaya ilmunya manfaat dan mendapatkan ilmu yang dicapai. Saya berkata sekian Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.